Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Thamin Asyar yang ke-18 bab dalam Riyadhus Shalihin, babun fi nahyi 'anil bid'ahi wa muhdatsatil umur. Bab dalam larangan dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan beberapa ayat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ. Ya, maka apalagi setelah al-haq itu melainkan kesesatan. Ini menunjukkan di antara mahadir al-bid'ah adalah seorang yang melakukan kebid'ahan dia di atas kesesatan, karena tidak ada selain al-haq kecuali al-dhalal. Wa qala ta'ala, ma faradna fil kitab min syai. Ya, kami tidak pernah tinggalkan di dalam Alkitab sedikit pun. Telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sehingga nanti di antara mahadir al-bid'ah adalah al-mubtadi'. Qad yara, dia telah menganggap ad-din lam yakmul, tidak sempurna. Qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah ar-rasul, ayal kitab wa sunnah. Qala ta'ala, wa hadza shirathi mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul wa tafarraqu bikum an sabili. Ini ayat menunjukkan di antara mahadir al-bid'ah, ya, adalah al-bid'ah sabab at-tafarruq, sebab perpecahan. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum. Wal ayat fil bab kathiratun ma'lumah, ayat dalam bab ini banyak maklum. Adapun hadis, kata beliau rahimahullahu taala, wa mal hadis wa kathiratun jiddan, juga banyak sekali. Wa hiya masyhurah, hadis ini masyhur. Wa naqtasiru ala tarfi minha, kita cukupkan dengan sebagian kecil darinya, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa waraddun. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini hadis yang masyhur yang sering kita baca dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam syarahnya menyebutkan 7 mahadir al-bid'ah, 7 poin yang menunjukkan bahayanya bid'ah. Kenapa bid'ah harus dijauhkan, harus dijauhi? Karena ada padanya mahadir, perkara-perkara yang akan berbahaya yang mesti kita jauh darinya. Awalan, yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna mabtada'ahu, atau sebelumnya saya bacakan, kata beliau, wali'u'lam, hendaknya diketahui, anal insan al-mubtadi'a yaqa'u fi mahadir kathirah. Ketahuilah, seorang mubtadi' yang mengadakan bid'ah, melakukan kebid'ahan, itu terjatuh ke dalam mahadir kathirah. Awalan, yang pertama, anna mubtada'ahu fahuwa dhalalun, apa yang diadakan dalam agama, bid'ah yang diadakannya adalah kesesatan, binasil Quran wa sunnah. ya, berdasarkan nas Al-Qur'an wa sunnah. Wadzalika anna ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haq. Karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Waqad qala Allah ta'ala famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Hadza dalilul Qur'an. Wadzalil sunnah pun hadzal dalil dalam sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Ini yang pertama. Al-mubtadi' yaqa'u di mahadir katsirah, di antaranya adalah anna mubtada'ahu dhalalun aw dhalalah. Kemudian yang kedua, kata Syaikh Ibnu rahimahullah, anna fil bid'ati khurujan an ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam dia, dalam perbuatan dia mengadakan bid'ah atau melakukan kebidahan, ini dia telah keluar dari ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi adalah yang diperintah kita mengikutinya. Bukti kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, ketika dia melakukan kebidahan, dia telah keluar dari ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisan yang ketiga, kata Syaikh Ibnu rahimahullahu taala, anna hadhihi bid'ah allati ibtada'aha tunafi tahqiqa syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kebidahan yang dia adakan atau dia lakukan, ini menafikan tahqiq perwujudan dari syahadah anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna min man haqqaqa syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallam fa innahu la yakhruju li ta'abbud bi majabihi. Karena seorang yang benar-benar mentahqiq, benar-benar mewujudkan, mengamalkan syahadah Nabi Muhammad Rasulullah, dia tidak akan keluar dari ibadah yang dibawa diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara muqtada syahadah anna Muhammad Rasulullah yang sudah kita baca sejak awal kita belajar tauhid dalam usul salasa adalah wa la yu'badallah illa bima syara. Ya, Allah diibadahi hanya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengadakan kebidahan, melakukan kebidahan, maka dia telah menafikan tahqiq syahadah Nabi Muhammad dan Rasulullah. Rabi'an, yang keempat, apa yang tadi kita singgung, anna madmunal bid'ah at-ta'nu fid din. Kandungan kebidahan yang dia lakukan, yang dia adakan itu adalah celaan terhadap agama Islam. Kenapa itu di situ kandungan celaan? Fa innal ladzi yabtadi'u tatawamman bid'atuhu an al-islam lam yakmul. Karena seorang yang melakukan kebidahan, maka kebidahan ini yang dilakukan ini sama dengan ya kandungannya dia meyakini Islam belum sempurna. Wanahu kamal Islam bihadi bid'ah, dan dia menyempurnakan Islam dengan kebidahan yang dia adakan. Waqala Allah taala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ya, man ibtada'a fa yaraha hasanah, ya faqad yara anna al-Islam lam yakmul ba'd. Barang siapa yang mengadakan-adakan kebidahan, dia menganggap bagus kebidahan yang diadakan, maka dia sama dengan menyangka ya memiliki dugaan bahwa Islam belum sempurna, sehingga dia sempurnakan dengan kebidahan yang dia adakan. Khamisan yang kelima, annahu yatadhamman at-ta'na fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga kebidahan yang diadakan, yang dilakukan mengandung celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa dzalika li anna hadzal bid'ah allati zu'imat anha ibadah. Karena kebidahan yang dikira disangka sebagai ibadah ini, imma an yakuna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam biha wa hina idzin yakunu jahilan, wa imman yakuna qad alima biha walakinahu katamaha. Karena kebidahan-kebidahan yang dilakukan oleh mubtadi' ini, yang diadakan oleh dia. Ya, dua kemungkinannya. Imma yang pertama, dia meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Berarti dia meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam jahil. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang dia tahu, sehingga dia melakukan satu ibadah yang Rasul tidak mengetahuinya. Maka di sini caraan kepada Rasul, dia anggap Rasul sallallahu alaihi wasallam jahil. Wa imata kedua, yang kedua, dia yakin Rasul mengetahuinya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kata maha, tidak menyampaikan kepada umatnya, menyembunyikannya. Maka demikian dengan demikian dia berarti menuduh Rasul sebagai seorang yang khain, berkhianat, manibtada abid'atan ya ya rahasanah. Faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dia mengira Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan syariat. Sehingga celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadisan yang keenam, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, anna al-bid'ah tatadamman tafriq al-ummah islamiyah. Iya, bid'ah itu akan mengandung perpecahan kepada umat Islam. Iya, bid'ah adalah sababun udhba, sebab yang terbesar yang akan menjadikan ya perpecahan di umat Islam. Kemudian terakhir kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, sabian annal bid'ata idan tasyarat fil ummah, kalau kebid'ahan telah menyebar di umat, id mahallat as-sunnah, ya maka akan punah, akan hancur sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika satu bid'ah muncul, maka satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditinggalkan oleh umat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.